Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyul hadirun kaum muslimin, para wali santri rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula dalam kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menguatkan tali silaturahmi, dalam rangka saling menasihati, dalam rangka berta'awun, tolong-menolong dalam membangun generasi, tolong-menolong antara wali-wali santri, orang tua murid dengan para pengajar, demi terbentuknya generasi umat Islam ini, generasi yang terbaik, generasi Islami, generasi bertauhid, generasi yang akan menyelamatkan orang tua mereka apabila mereka menjadi generasi-generasi yang sukses. Nah, oleh karena itu ayol hadirun rahimani wa rahmakumullah, hendaklah kita memberikan perhatian dan kita meluruskan niat-niat kita di dalam majelis ini, yakni semata-mata dalam rangka saling menasihati dan dalam rangka berta'awun di dalam albir wa taqwa, di dalam pendidikan anak-anak kita. Ayyul hadirun rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat manusia untuk mereka mencari jalan sendiri bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada mereka. Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk meneladankan kepada mereka, memberikan teladan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membimbing mereka, mengantarkan kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, ulaikal ladzina hadallahu fa bi hudahum muqtadi, mereka itu yakni para anbiya, para mursalin, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dengan petunjuk mereka kalian mengambil teladan. Hendaklah kalian mengambil teladan dari petunjuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keteladanan itu adalah perkara yang sangat penting. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita meneladani para mursalin, dan terkhusus kepada umat ini, kepada umat Islam, umat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengirim, mengutus rasul yang paling agung, penutup para rasul dan mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada umat ini di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik, yakni bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin selamat di akhirat. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selamat di akhirat, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan di dalam tafsir ayat ini, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'asi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan dasar yang besar di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini merupakan perintah untuk kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi, yakni dalam ucapan-ucapan Rasulullah, dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah, dan di dalam keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihadza amara tabaraka wa ta'ala an-nasa bita'asi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharihi al-farja min rabbihi azza wa jal. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus apa yang dilihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari atau pada peperangan Al-Ahzab, yakni dari kesabaran beliau dan dari kekokohan, kekontinuan kesabaran beliau dan kesungguh-sungguhan beliau serta kesabaran beliau di dalam menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayol hadirun rahimah dan rahmatullah, barang siapa yang ingin selamat, yang ingin sukses, hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barang siapa yang ingin anaknya sukses, murid-muridnya sukses, maka hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh bagaimana sabar beliau mendidik membutuhkan kesabaran, sehingga orang tua maupun pengajar sama-sama membutuhkan kesabaran di dalam mendidik putra-putrinya, dalam mendidik anak didiknya. Dan sabar tidak cuma dalam waktu yang sementara, tetapi membutuhkan yang namanya musabarah, yakni apa? Sabar dan sabar dan sabar. Tidak cuma saya sudah bersabar, tetapi sudah habis kesabaran saya. Tidak demikian ayol hadirun, terkhusus buat anak-anak kita. Tidak ada kata habis di dalam kesabaran tersebut, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita bersabar. Naam. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian di dalam mendidik anak-anak kita, jangan kemudian kita katakan saya tidak angkat tangan, tidak mampu mengurus anak-anak saya lagi. Kemudian kepada siapa kita akan harapkan? Karena ini ada ayol hadirun. Saya mendengar sendiri dari sebagian ikhwah, padahal dia telah alhamdulillah mengenal dakwah, mengenal sunnah. Tetapi ketika menghadapi pendidikan anak-anaknya, dia mengatakan, saya sudah angkat tangan terhadap anak-anak saya. Loh, lah kalau kamu angkat tangan lalu mau dipasrahkan siapa? Mau dilempar ke jurang? Apakah demikian? Ini namanya tidak bertanggung jawab. Tetap hendaklah bersabar. Kalau merasa tidak mampu, bertanya kepada yang berilmu. Meminta nasihat kepada orang yang lebih pengalaman. Kira-kira menurut Anda bagaimana saya harus mengajari anak saya? Nah, lihat bimbingan para ulama. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nabi sebagai teladan di dalam membimbing generasi. Ayolah hadirun rahimah wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, nam, di dalam tafsir ayat ini, anta ta'asau bihi wa takunu ma'ahu haitsu kana la tatakhallafu anhu. Hendaklah mereka mencontoh Rasulullah SAW dan dalam mereka bersama Rasulullah SAW, nam, dan tidak menyelisihi beliau. Nam, ini merupakan kunci. Barang siapa ingin anaknya berhasil, anaknya menjadi sukses, menjadi anak yang soleh, maka kuncinya adalah hendaknya orang tua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik dalam ucapannya, perbuatannya maupun akhlaknya. Ayol hadirun rahimah wa rahimakumullah. Kalau seorang dia sendiri sudah tidak memberikan perhatian yang besar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan harap anaknya bisa menjadi baik. Kewajiban kita adalah berusaha. Adapun hasilnya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mesti seorang yang telah berusaha pasti akan mendapatkannya. Tidakkah kita menyaksikan sejarah, bahkan di antara para anbiya, Nabi Nuh alaihissalam kurang apa sebagai nabi, sebagai rasul? Anaknya ternyata tidak mau beriman, tidak menjadi anak yang saleh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan ilmu kita, merasa kita telah memiliki banyak pengalaman, memiliki banyak wawasan di dalam bagaimana mendidik anak-anak. Pasti anak itu akan berhasil. Tidak, ayuhal hadirun. Tetapi yang pertama-tama adalah kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebabnya. Dengan menempuh sebab-sebabnya. Dan sebab yang pertama, yang paling utama, yakni dengan kita meneladani Rasulullah SAW. Kita berusaha menyesuaikan perkataan kita dengan perkataan Rasulullah. Kita menyesuaikan perbuatan kita dengan perbuatan Rasulullah. Kita menyesuaikan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Dan orang-orang yang mereka berdoa, orang-orang yang mereka mengatakan di dalam doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami istri-istri atau dan anak-anak keturunan sebagai penyejuk hati bagi kami. Jadikanlah istri-istri kami adalah istri-istri yang salehah. Demikian pula anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Karena hanya istri yang solehah yang bisa menjadi penyejuk hati kita. Hanya anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi penyejuk bagi hati kita. Sebagai hiburan bagi kita sebagai orang tua. Enam. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi sandaran pertama adalah pertolongan dari Allah SWT. Kita tidak akan berhasil semata-mata dengan upaya kita. Setinggi apapun, sebesar apapun upaya yang kita lakukan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Sehingga sekali lagi hendaklah kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mewujudkan generasi-generasi yang terbaik. Nah, demikian pula mereka tidak cuma orang-orang yang beriman, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ini, mereka tidak cuma meminta agar diberi istri-istri yang salihah, diberi anak-anak yang salih dan salihah. Nah, tetapi mereka juga meminta kebaikan untuk diri-diri mereka. Mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan pada diri-diri mereka, yakni mereka berdoa wa ja'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni jadikanlah istri-istri kami adalah istri-istri yang bertakwa. Anak-anak kami adalah anak-anak yang bertakwa. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi mereka. 6. Pemimpin bagi mereka, yakni orang yang bisa didengar perkataannya. Orang yang bisa dicontoh perbuatannya. Orang yang bisa apabila orang mendengar perkataannya tenang. Dan ini adalah pemimpin. 6. Ini adalah pemimpin. Sehingga orang apabila ingin didengar perkataannya, maka hendaklah dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia menjadi orang yang pertama-tama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dia sendiri tidak bertakwa, maka jangan harap orang lain akan mendengar perkataannya. Kalau dia sendiri tidak bertakwa, jangan harap orang lain akan mengikuti petunjuknya. 6. Sebagaimana perkataan di antara Imam Salaf, yakni Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, innal alima idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat mau'izatuhu anil qulubi kama tazilul qatratu anil safa. Sesungguhnya seorang yang telah memiliki ilmu tetapi apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka gugurlah, hilanglah, jatuhlah nasihat-nasihatnya dari hati. Nasihat-nasihatnya akan meleset dari hati-hati orang yang dinasihati, sebagaimana melesetnya kucuran air dari karang. 6. Tidak ada yang meresap di dalam karang batu, karang yang keras, yang licin. Tidak ada air yang meresap, yang menempel di batu karang tersebut. 6. Demikian pula, kalau seorang itu tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak akan 6. Meresap nasihatnya itu kepada istri atau anak-anaknya. Sehingga apabila kita mendapati 6. Istri dan anak-anak kita sesuatu yang kurang mengenakan, maka adalah kita introspeksi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki diri-diri kita. 6. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka di dalam mengharapkan generasi yang baik, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Waj'alna lil muttaqina imama, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan imam bagi istri dan anak-anak mereka. 6. Dan kita memiliki teladan di antara imam-imam salaf, di antaranya adalah apa yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Malladzi ja'ala Ahmad ibn Hanbal imaman lisunnati illa bi sabrihi fil mihnah wa ihya'i aqidatas salaf. Apakah yang menjadikan Imam Ahmad, apakah yang menyebabkan Imam Ahmad menjadi seorang imam di dalam sunnah? 6. Tidak lain dan tidak bukan, yang menyebabkan beliau menjadi imam tidak lain dan tidak bukan adalah kesabaran beliau ketika menghadapi ujian-ujian yang berat. Dan karena upaya beliau menghidupkan akidah salafus saleh. 6. Dikatakan, qala Abu Ja'far al-Anbari lil-imam Ahmad hina humila lil-ma'mun. 6. Berkata Abu Ja'far al-Anbari kepada Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad dipanggil untuk menghadap al-Ma'mun. 6. Jadi Abu Ja'far al-Anbari mendengar Imam Ahmad dipanggil, dibawa ke Khalifah al-Ma'mun yang memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. 6. Sehingga Abu Ja'far al-Anbari segera menyusul. Ya, menyusul Imam Ahmad menyeberangi Sungai Efrat. Ya. Kemudian setelah bertemu, kemudian dia pun menyampaikan pesannya kepada Imam Ahmad. Ya hadza antal yaum ra'sun wan nasu yaktaduna bika. Wahai engkau, yakni wahai Imam Ahmad. Ya hadza, wahai engkau, yakni orang ini. Naam, antal yaum ra's. Kamu pada hari ini adalah pimpinan. Pada hari ini kamu adalah menjadi pemimpin. Wan nasu yaktaduna bika, dan manusia itu akan mencontoh engkau. Hari-hari ini manusia menunggu apa yang menjadi perkataanmu dan mereka akan mencontoh dirimu. 6. Fa wallahi la an ahbabta. 6. Ila khalqir qur'ani rayujibanna bi ijabatika. Maka demi Allah, seandainya lain ajabta, seandainya engkau menjawab ya, untuk mengikuti pendapat khalqir Qur'an, engkau lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan khalifah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka niscaya mereka pun akan menjawab, akan mengatakan seperti jawabanmu. Manusia mereka akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. 6. Wa tamurru al-ayyamu asifatan 'ala al-Imam Ahmad wa yumtahan ashadd al-imtihan. Maka berlalulah hari-hari yang berat yang penuh dengan ujian bagi Imam Ahmad. Beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Faqala lahu al-Marwazi, maka di saat beliau menghadapi ujian-ujian yang berat itu, 6, al-Marwazi berkata kepada beliau, ya Ustaz, al-Marwazi ini adalah 6, belajar kepada Imam Ahmad, ya Ustaz, qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum. Wa Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Yakni sudah ikuti saja perkataan Al-Ma'mun, perkataan khalifah, agar engkau tetap hidup. Agar engkau tetap hidup, dan kau hidup bisa mengajarkan kepada manusia. Jangan biarkan Ma'mun membunuh kamu, ya, membunuh engkau gara-gara engkau bertahan pada keyakinan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. 6. Faqala Ahmadu, maka berkata Imam Ahmad kepada Al-Marwazi, ya Marwazi, ukhruj. Unzur ila syai'in tara. Wahai Al-Marwazi, keluarlah dan lihatlah apa yang akan kau lihat. 6. Qala fa kharajtu ila rahbati daril khalifah. Fa ra'aitu khalqan minan nasi la yuhsa 'adaduhum illa Allah. La yuhsa 'adaduhum illa Allah. Was-suhufu fi aydihim wal aqlamu wal mahabiru fi adhrihim. 6. Maka Al-Marwazi mengatakan, aku pun keluar menuju halaman dari rumah Al-Khalifah. Kemudian ternyata aku melihat sekumpulan manusia yang banyak sekali, yang aku tidak bisa menghitungnya, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Dalam keadaan mereka membawa lembaran-lembaran, membawa kertas-kertas, buku-buku di tangan-tangan mereka, demikian pula pena-pena dan tempat-tempat tinta di tangan-tangan mereka. Faqala lahum Al-Marwazi, maka Al-Marwazi mengatakan kepada mereka, ayu syai'in ta'malun, apakah yang kalian lakukan di sini? Kalian kumpul banyak-banyak orang di halaman rumahnya Al-Khalifah sambil membawa buku dan pena. Qalu, maka mereka pun mengatakan, naudzur ma yaqulu Ahmad, fanaktubuh. Kami ingin melihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad sehingga kami akan mencatatnya. Karena ini adalah ilmu. Yang keluar dari mulut Imam Ahmad adalah ilmu. Sehingga kita tunggu apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. 6. Qala Al-Marwazi, maka Al-Marwazi mengatakan kepada mereka, kepada orang banyak itu, makanakum, kalian tetap di sini. 6. Fadakhala ila Ahmad ibn Hanbal, faqala lahu, ra'aitu qawman bi'aidihim, as-suhuf wal-aqlam, yang tawziruna ma taqulu fayaktubuna. Maka Al-Marwazi masuk menemui Imam Ahmad, dan dia mengatakan kepada Imam Ahmad, aku melihat kaum, melihat manusia banyak. Di tangan-tangan mereka terdapat kertas-kertas, buku-buku atau catatan-catatan, lembaran-lembaran, serta pena-pena. Yang mereka sedang menanti apa yang akan engkau ucapkan. Mereka sedang menunggu apa jawabanmu. Dan mereka akan menulisnya. Faqala ya Marwazi, udhilu ha'ulai kullahum. Maka Imam Ahmad pun mengatakan kepada Al-Marwazi, wahai Al-Marwazi, apakah aku akan menyesatkan manusia semua itu? Apakah aku akan menyesatkan mereka dengan jawabanku? Qatlu nafsi wala udhilu haula. Ya, aqtulu nafsi wala udhilu haula. Lebih baik aku terbunuh daripada aku akan menyesatkan mereka. Nah, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah teladan. Teladan dari salaf bagaimana mereka bisa diikuti, yang alhamdulillah. Nah, dengan keteladanan Imam Ahmad ini kita bisa merasakan murninya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sempat mau dicoreng, mau dicampuri oleh orang-orang Mu'tazilah, yang ingin mengajarkan kepada umat manusia bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Naam. Tatawa alhamdulillah dengan teladan dari Imam Ahmad yang beliau lalui dengan penuh kesabaran, maka kita bisa merasakan manisnya naam keimanan tersebut, merasakan manisnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Naam. Ini sekali lagi, barang siapa ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses, maka hendaklah dia bersabar di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam dia mentransfer bagaimana ucapan Rasulullah, bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anak mereka, kepada anak-anak didik mereka. Namun ayyuhal hadirun, yang perlu kita ketahui naam adalah bagaimana keadaan seorang yang menyampaikan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka dalam keadaan mereka sendiri tidak mengamalkannya. Nah, maka sebagaimana tadi, tidak akan meresap, tidak akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Sehingga hakikat dari keteladanan adalah setelah dia belajar, mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mempelajari ucapan, perbuatan dan akhlak Rasulullah SAW, yakni dia beramal, dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui tersebut. Dia mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau beramal. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meninggalkan amalan terhadap ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak lakukan? 6. Yakni Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak sesuai ucapannya dengan perbuatan. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, "Nak, jadilah anak yang soleh. Jadilah orang yang berbakti kepada orang tua, jadilah orang yang taat," padahal kita sendiri tidak memperhatikan kesolehan diri-diri kita. Nam Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang demikian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun?" Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian? Dalam keadaan kalian telah membaca Alkitab, kalian memiliki ilmunya, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berfikir? 6. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita dengan kita mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. 6. Rasulullah SAW nam bersabda di dalam sahih Targhib wa Tarhib dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maratu lailata usriya nabi ala qaumin yuqridu syafahahum bimaqaridi minan nar min narin." 6. Pada malam aku diisrakan, yakni pada malam Isra Miraj, 6. Aku melewati suatu kaum yang mereka menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari api, gunting dari neraka. Kullama quridat adat, maka setelah digunting terputus bibirnya, kembali lagi. 6. Utuh kembali bibirnya tersebut. 6. Faqultu ya Jibril man haula, maka aku berkata, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Qala khutaba'u min ummatik yaquluna ma la yaf'alun. Maka Jibril mengatakan, itu adalah khutaba dari kalangan umatmu, orang-orang yang berkhutbah dari kalangan umatmu, yang mengajarkan kebaikan dari umatmu, tetapi mereka tidak mengamalkan. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'amali fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa mimma anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya. Yang pertama dia akan ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa umurnya. Demikian pula yang kedua tentang amalnya, apa yang tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut. Demikian pula tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana dia infakkan, dia belanjakan harta tersebut. Dan yang keempat tentang jasadnya, 6. Tentang jasadnya, untuk apa dia habiskan jasadnya tersebut, dia binasakan jasadnya tersebut. 6. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid, "Yu'ta birrajul yaumal qiyamati fayulqa finnari fatandaliqu aqtabu batnih." Maka akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat dan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan ususnya terburai. "Fayaduru biha kama yadurul himaru birraha." Dan dia berkeliling di neraka tersebut seperti berkelilingnya keledai. Nah, mengelilingi alat giling. "Fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaqulun." Maka berkumpullah penghuni neraka. Serambi mereka berkata, "Ya fulan malak, wahai fulan, ada apa dengan dirimu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Tidakkah dahulu engkau memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran?" "Fayaqulu bala, qad kuntu amiran bil ma'ruf wa la'atih wa anha 'anil munkari wa atih." 6. Maka dia pun mengatakan, "Benar. Dulu memang aku memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak mengamalkannya. Dan dulu aku melarang dari kemungkaran, tetapi aku sendiri yang melakukannya." 6. Demikian pula dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga menasihatkan untuk kita beramal, mengamalkan ilmu-ilmu kita. 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Ta'allamul ilma fa idza 'alimtum fa'malu." Belajarlah ilmu kalian. Kalian dalam belajar ilmu, maka apabila kalian telah berilmu, maka amalkanlah. Amalkanlah ilmu kalian. Demikian pula Abu Darda. 6. Beliau mengatakan, "Inna min syarri nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati 'aliman la yanfa' bi 'ilmihi." Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang telah tahu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. 6. Demikian pula Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "I'malu ma syi'tum an ta'lamu falan yu'jirakumullahu bi ilmin hatta ta'malu." 6. Belajarlah sesuai dengan apa yang ingin kalian pelajari, maka kalian tidak akan mendapatkan ganjaran dengan ilmu itu kecuali sampai kalian mengamalkannya. 6. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ini adalah pentingnya seorang itu menuntut ilmu. 6. Dan ayyuhal hadirun rahimakumullah, sesungguhnya menuntut ilmu itu akan tampak. 6. Akan ada athar pada anggota badannya. Orang yang menuntut ilmu akan tampak pengaruhnya pada anggota badannya, pada perbuatannya, ucapannya. 6. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, berkata Al-Hasan Al-Basri, "Kana rajulu yatlubul ilma fala yalbas an yura dzalika fi takhashuhi wa hadihi wa linasihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." 6. Beliau mengatakan, seorang yang menuntut ilmu, maka tidak lama ya, setelah dia menuntut ilmu itu akan nampak ya, akan nampak bekasnya, yakni pada kekhusyukannya, pada perangainya, pada ucapan-ucapannya, pada penglihatannya, pada tangannya. Ini akan tampak. Orang yang benar-benar menuntut ilmu, nah, dia akan mengetahui bahwasanya wajib dia mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga orang yang menuntut ilmu benar-benar akan tampak pengaruhnya. Akan nampak ucapannya berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Pandangannya akan berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dia tidak lagi mengumbar pandangan sebagaimana orang-orang yang tidak belajar. Memandang apa saja yang dia ingin lihat. Padahal diharamkan oleh Allah SWT. Demikian pula tangannya. Penuntut ilmu berbeda dengan orang yang tidak belajar. Tangannya tidak mudah untuk memukul. Tidak mudah berbuat zalim. Dan lain-lain. 6. Dan Rasul secara khusus mengajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwasanya beliau mengajarkan doa kepada kita, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ayolah hadirun rahimah dan rahmatullah. Demikianlah sekali lagi bahwasanya barang siapa ingin mendapatkan generasi yang sukses, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, pertama-tama dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dikaruniakan anak-anak yang soleh. Demikian pula meminta agar dirinya menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian yang kedua, hendaklah dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena ayolah hadirun, orang tua, demikian para pengajar di sekolah, mereka adalah teladan yang terdekat bagi anak-anak. Mereka adalah teladan bagi anak-anak. Tetapi kalau orang tua jauh dari anak-anak, nah, kemudian dia tidak mendapatkan perhatian, penekanan di dalam belajar, di dalam berteladan, maka yang namanya jiwa anak, dia tetap akan mencari teladan. Sehingga apabila orang tua tidak memberikan perhatian kepada siapa anak itu mencari teladan, maka dia akan salah di dalam mencari teladan. Sehingga poin penting berikutnya adalah ayol hadirun, nah, perhatikan kepada siapa anak ini mencari teladan. Yang paling utama, dia mendapatkan teladan dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan contoh, nah, tentang Rasulullah, yang anak-anak itu melihat contoh itu pada diri orang tua mereka. Nah, sehingga kalau orang tua tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya, maka bisa jadi anak itu akan salah mencari teladan. Bisa jadi mereka akan mencari teladan kepada orang-orang liberal, yang mereka tidak lagi memberikan perhatian, menghargai akidah Islamiyah yang murni. Mereka mencampur adukkan dengan akal-akal dan perasaan mereka. 6. Yang penting mendapatkan sepenggal dari dunia, mereka korbankan dari akidah-akidah yang murni untuk mendapatkan keridhaan manusia, untuk mendapatkan sepenggal dari dunia. Demikian pula, kalau orang tua tidak menekankan teladan untuk anak-anaknya, maka jangan salahkan kalau sampai ternyata anak-anak itu bisa berteladan kepada orang-orang kafir, meneladani orang-orang kafir. 6. Ayolah hadirun rahimahum wa rahimakumullah. 6. Padahal barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan adalah termasuk dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka adalah termasuk dari kaum tersebut. Bagaimana kalau anak-anak kita meneladani orang-orang kafir? 6. Bagaimana kalau anak-anak kita meneladani orang-orang kafir? Waliyadzubillah. Lebih-lebih dalam era yang sekarang ini ayolah hadirun, 6. Mudahnya media sosial. 6. Apabila kita juga tidak memperhatikan dalam permasalahan ini, 6. Bisa jadi anak-anak kita menjadikan media sosial sebagai teladan bagi mereka. 6. Bisa jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang munafik. Mereka di hadapan kita menampakkan penampilan-penampilan sunnah. Bahkan yang perempuan memakai hijab, memakai cadar. Tetapi di dalam rumah apa yang mereka buka? Tidak cuma orang membuka cadar, tetapi orang membuka pakaian. Waliyadzubillah. Bukan sesuatu yang perkara yang tidak mungkin. Bahaya media sosial sedemikian besar. Bahkan dia pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh orang tua. Bayangkan, orang tua di sisi anak-anaknya, apa yang mereka sering dapatkan? Orang tua marah kepada anaknya. Sehingga terkadang anak mengikuti perintah orang tua dengan berat. Tetapi apa yang dilakukan media sosial? Media sosial tidak pernah marah kepada mereka. Media sosial memberikan kesenangan bagi mereka. Maka mana akan yang lebih mudah untuk mereka ikuti? Ayolah hadirun rahimahum wa rahimakumullah. Sehingga mendidik anak membutuhkan kesabaran. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesabaran. 6. Ayolah hadirun rahimahum wa rahimakumullah. Sehingga dengan mereka anak-anak kita memiliki teladan yang benar, mereka tidak mudah terseret dengan berbagai macam rayuan. Demikian pula pada bulan-bulan seperti ini, 6, di mana berbagai media atau berbagai pihak menggencarkan untuk kita bertoleransi, padahal sungguh yang mereka maukan dengan toleransi itu adalah toleransi racun. Padahal di dalam agama Islam itu telah diajarkan toleransi yang benar. Di dalam agama Islam telah diajarkan toleransi secara benar. Agama Islam adalah agama yang bertoleransi dengan sebenar-benarnya. Tidakkah di dalam agama kita, kita dilarang untuk memaksa orang memeluk dalam agama Islam, untuk masuk dalam agama Islam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama. Ini merupakan sebuah toleransi. Kita dilarang memaksa orang-orang non-muslim, kamu harus masuk Islam. Tidak. Kita diperintahkan untuk mendakwahi, menasihati mereka. Tetapi tidak sampai memaksa mereka. Kenapa? Karena kita mencintai kebenaran itu. Nah, maka kita juga mencintai kebenaran itu ada pada orang lain. Kita merasakan Islam itu sebagai keselamatan. Kita juga ingin manusia, ingin orang-orang yang belum selamat, mereka juga selamat dengan al-Islam. Ini, agama Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi. Kita tidak dibenarkan memaksa orang-orang non-Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula, kita dilarang mencela sesembahan-sesembahan mereka. Kita tidak boleh mencaci sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin. Nam, tidak boleh mencaci mereka, mencaci sesembahan-sesembahan mereka di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108, "Wa la tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbunallaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencaci sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan mencaci Allah Subhanahu wa taala dengan kebencian dan dengan tanpa ilmu. 6. Bahkan di dalam agama kita, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, selama mereka tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, boleh kita berbuat baik kepada mereka, menolong mereka yang sakit, bahkan memberikan hadiah kepada mereka. 6. Bahkan berbuat baik kepada kerabat kita walaupun mereka non-muslim. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum 'an diyarikum min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. 6. Dan ini adalah sebagai bentuk toleransi. Tidak boleh kita semena-mena menzalimi mereka. 6. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuthihuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." 6. Maka apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mensekutukan diriku dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, maka jangan ikuti keduanya, tetapi tetaplah hendaknya kalian bergaul secara baik kepada mereka. Kalian tetap berbuat baik kepada mereka. 6. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita juga dilarang untuk semena-mena kemudian memburu orang-orang kufar. 6. Yang mereka adalah orang-orang kafir dini, orang yang terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir zimmi, 6. Maka dia tidak akan mencium aromanya surga. 6. Sehingga tidak boleh ayol hadirun kita kemudian semena-mena, dan ini adalah toleran yang diajarkan di dalam agama Islam. Sehingga bukan berarti orang yang mereka tidak mau mengucapkan Natal, ini adalah orang yang tidak toleran. Tidak. 6. Tidak berarti demikian. Dan yang namanya toleransi itu tidak lantas melunturkan keyakinan kita, melunturkan prinsip dan pegangan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna dina indallahi al-Islam." Tidak lantas toleransi itu melunturkan keyakinan kita bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. 6. Dan yang namanya toleransi itu harus dibangun di atas prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku dan untukku adalah agamaku. 6. Sehingga dengan prinsip ini kita biarkan mereka beribadah. Kita tidak mengusik mereka, kita tidak mengganggu mereka, kita tidak mensabotase mereka di dalam hari raya mereka. 6. Tetapi hendaklah diingat bahwa toleransi ini jangan kemudian menyeret kita. 6. Jangan kemudian membiarkan mereka mengundang kita untuk datang masuk ke dalam tempat-tempat ibadah mereka, memaksa kita untuk mengucapkan selamat kelahiran Tuhan mereka. 6. Tidak memaksa kepada kita untuk turut merayakan hari raya mereka. 6. Al-Baihaqi rahimallahu taala meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan syarat yang sahih. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "La tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yawma 'idihim, fa inna sakhta tanzilu 'alaihim." Janganlah kalian masuk kepada orang-orang non-muslim di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka. Jangan masuk di tempat-tempat ibadah mereka. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau juga mengatakan, "Ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim." Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Naam. Ayuh hadirun rahimahullahi wa rahimakumullah. Demikianlah teladan salaf, bagaimana mereka memegang prinsip. Bagaimana mereka memegang prinsip, karena ini ada keselamatan bagi mereka. Dan jangan namanya keselamatan, la ta'diluha syai'un. Keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Keselamatan di akhirat itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Ayol hadirun rahimahullahi wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meneladani salaf, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak menghadiri acara-acara yang di situ terdapat kemaksiatan padanya. Naam, sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, "Wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang beriman atau ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, mereka itu adalah orang-orang yang la yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak menghadiri, tidak menyaksikan az-zura, yakni acara yang terdapat kemaksiatan padanya. Lebih-lebih acara perayaan hari raya orang-orang kufar ini tidak sekedar kemaksiatan, tetapi ada kekufuran, sehingga tidak pantas orang yang beriman menghadiri hari raya mereka, karena terkandung kekufuran padanya. Dan dalam ini kita sampaikan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang mereka belum mengerti, kita sampaikan prinsip ini karena ini adalah keselamatan mereka. Dan orang-orang yang beriman, wa idza marru bil-lagwi marru kirama, dan apabila mereka melalui atau menemui sesuatu perkara yang sia-sia, mereka akan berlalu dengan kehormatannya. Perkara yang sia-sia saja ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Yaitu perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Bagaimana dengan perkara yang mengandung maksiat? Bagaimana dengan perkara yang mengandung keharaman, kesyirikan? Lebih-lebih orang-orang yang beriman akan menjauhkan diri darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Demikian pula seluruh keluarga kita beserta kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.